Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan membaca pembahasan yang ke-34 tentang kufur kecil dan macam-macamnya. Bagian dari akidah Ahlussunnah yang membedakan dengan Khawarij adalah membagi syirik dan kufur menjadi akbar dan asghar. Sehingga ada istilah syirik akbar, syirik asghar, kufur akbar, kufur asghar. Dan pembagian ini hanya dimiliki oleh Ahlussunnah tapi tidak dimiliki oleh Khawarij atau Mu'tazilah. Lalu apa pembeda antara kufur akbar dan kufur asghar? Salah satu pembedanya adalah masalah konsekuensi. Kufur akbar konsekuensinya menghapus semua amal, sehingga amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba ketika di tempat yang lain dia melakukan kufur akbar, maka seluruh amalnya terhapus. Sedangkan kufur asghar tidak menghapus semua amal, hanya menghapus sebagian amal. Dan karena amalnya terhapus, maka pelakunya jadi keluar dari Islam. Dan itu kaidah. Siapa yang tidak punya amal, maka dia keluar dari agamanya. Karena agama itu disebut dengan ad-din, dari kata dana yadinu, yang artinya amal, sehingga isi agama adalah amal. Karena itu orang yang tidak punya amal sekali, tidak punya amal sama sekali, berarti sama dengan orang yang tidak punya agama. Sehingga mereka yang melakukan syirik akbar atau kufur akbar, semua amalnya hilang karena mereka, atau sehingga mereka menjadi orang yang kafir. Kemudian di antara bentuk-bentuk kufur asghar, yang pertama adalah kufur dalam bentuk tidak mau mensyukuri nikmat, atau yang lebih sering kita istilahkan dengan kufrun ni'mah. Kufur ni'mat. Allah Ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa'la'in kafartum inna adzabila syadid. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengumumkan kepada kalian, artinya Allah berfirman, la'in syakartum la'azidannakum, jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan untuk kalian, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan siapa yang kufur, jika kalian kufur maka sesungguhnya adabku itu sangat pedih. Dan yang dimaksud kufur dalam ayat ini adalah kufur nikmat. Istilah kufur nikmat ini juga dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut istri yang tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buku cetakan Media Hidayah halaman 157, Pak. 157. Ketemu, Pak? Ketemu, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah atau ketika khutbah Id, lalu beliau menyampaikan nasihat khusus bagi para wanita. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena aku lihat kalian itu banyak yang masuk ke dalam neraka. Kita tidak mengatakan yang menjadi sasaran pembicaraan adalah para sahabiyah, meskipun sabda itu beliau sampaikan di depan para sahabiyat, para sahabat wanita. Karena enggak mungkin kita pahami hadis ini dalil bahwasanya para sahabat wanita kebanyakan masuk neraka. Waliyadzu billah dengan kesimpulan yang salah seperti ini. Karena para sahabiat orang-orang yang jauh lebih baik dibandingkan lelaki atau para wanita generasi setelahnya. Meskipun hadis ini atau hadis ini boleh disampaikan di depan para sahabiat, namun maknanya adalah menjadi kaidah bagi para wanita, bahwa para wanita itu banyak yang menjadi penduduk neraka. Sahabiat yang mendengar sabda ini tidak ada satupun yang protes. Nah, ini Nabi SAW tidak memihak gender atau terlalu menyudutkan wanita atau kalimat-kalimat yang semisal. Namun yang mereka lakukan adalah bertanya tentang sebabnya. Salah satu sahabat wanita angkat tangan, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, walima?" Ya Rasulullah, kenapa kok bisa seperti itu? Apa sebabnya sehingga para wanita itu banyak nyemplung neraka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak mengumpat, ya, banyak melaknat, maksudnya banyak mengumpat kalau ngomong tidak jaga lisan. Wa takfurnal ashir, dan kufur kepada suami. Maksud kufur kepada suami di situ apa? Dia tidak berterima kasih kepada suaminya, tidak mau mengakui kenikmatan yang sudah diberikan oleh suaminya, selalu merasa kurang. Di situ ada makna kufur kepada suami, maksudnya adalah kufur nikmat. Kemudian yang berikutnya adalah kufur dalam bentuk melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat oleh agama digolongkan kepada perbuatan kekufuran. Namun orang yang melakukannya tidak sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Seperti sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu tindakan kefasikan, dan membunuh seorang muslim itu kekufuran. Padahal membunuh itu tidak sampai pada derajat kekufuran. Namun Nabi SAW menyebut membunuh muslim itu kekufuran karena dilihat dari dosanya yang besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya tindakan dosa besar bisa disebut sebagai kafir, tapi kafir apa? Asghar. Tindakan dosa yang sangat besar disebut kafir, tapi kafir asghar. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis tentang status orang yang sedang berbuat maksiat, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Tidaklah seseorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam kondisi mukmin. Dan tidaklah orang ketika sedang minum khamr dia dalam kondisi mukmin. Padahal orang yang berzina keluar dari Islam tidak? Tidak. Apakah orang yang minum khamr murtad? Tidak. Sebagaimana orang yang membunuh juga tidak jadi kafir, tidak murtad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut tindakan pembunuhan kepada sesama muslim itu berarti membunuh saudaranya. Anda bisa buka firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 93. Atau di yang 92 ya. Surat An-Nisa ayat 92. Allah Ta'ala berfirman, Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain. Allah masih sebut mukmin membunuh mukmin dengan kalimat apa? Mukmin. Tidaklah layak seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Berarti ketika dia membunuh, status imannya hilang enggak? Tidak, tetap mukmin. Kalau orang yang membunuh jadi kafir, berarti tidak disebut mukmin di sini. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan. Kalau jadi kafir berarti wa ma kana lil kafirin ay yaqtula mu'minan. Tapi ayatnya mengatakan wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan. Berarti menunjukkan kalau orang yang membunuh masih dalam kategori dosa besar, tidak sampai kafir. Illa khata'an, kecuali karena khata'. Khata' itu tidak sengaja. Dan yang dimaksud tidak sengaja adalah dia menggunakan media yang bisa mematikan, tapi tidak diarahkan kepada mukmin, terus mengenai mukmin tanpa sengaja. Contoh media yang mematikan apa? Ya, misalnya mobil. Mobil itu media yang mematikan. Nek diantem no, kan mematikan. Dia mengendarai mobil dengan ngebut, kemudian ternyata nabrak mukmin yang lain. Dan yang menjadi catatan kita adalah di kalimat wa ma kana lil mu'minin, Allah sebut dia sebagai mukmin, sehingga membunuh tidak sampai pada derajat kafir. Lalu apa makna dari hadis di atas wa qitaluhu kufrun, membunuh mukmin, membunuh muslim itu kufur? Maknanya adalah kufur asghar. Maknanya kufur asghar. Termasuk juga penjelasan Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin ketika berzina dia dalam kondisi mukmin. Tidak dalam kondisi mukmin itu berarti kafir. Dan yang dimaksud adalah kufur asghar. Yang didefinisikan oleh Ibnu Abbas, digambarkan oleh Ibnu Abbas, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya. Beliau menggabungkan dua telapak tangannya. Ketika orang itu berzina, beliau lepaskan telapak tangannya ke atas. Salah satu telapak tangannya dia lepaskan ke atas. Selesai berzina, nyambung lagi. Ketika orang minum khamr, beliau lepaskan telapak tangannya lagi. Selesai minum khamr, nyambung lagi. Dan yang lepas ini iman. Sehingga menurut Ibnu Abbas, pada waktu orang ini berzina atau ketika dia sedang minum khamr, imannya berada di atas kepalanya, lepas dari dirinya. Begitu dia selesai melakukan dosa itu, nyambung lagi. Artinya iman tidak bersatu dengan maksiat seperti ini, menurut penjelasan Ibnu Abbas. Tapi dia tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi tetap mukmin. Perbuatan kufur semacam ini tidaklah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi hanya dipandang sebagai pelaku dosa besar, sehingga statusnya kufur asghar. Tapi yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Selanjutnya, yang ketiga, kufur asghar dalam bentuk berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, padahal dia tahu ada hukum Allah. Berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, padahal dia tahu ada hukum Allah. Yaitu pada firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Dan itu penjelasan Ibnu Abbas adalah kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur. Maksudnya kufur asghar. Kufur yang bukan kufur, maksudnya kufur asghar. Ibnu Abbas mengatakan, Barang siapa melakukan perbuatan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim dan fasik. Yang dimaksud adalah kufur asghar. Pendapat di atas pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir, atau beliau mengatakan perbuatan tersebut yaitu mengambil hukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, termasuk kufur, tapi kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wallahu a'lam. Dan dulu sudah pernah kita buat permisalan ya. Kita buat permisalan berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatan. Yang pertama, dia menetapkan sebuah aturan yang tidak Allah turunkan tapi tidak bertentangan dengan hukum Allah. Boleh enggak seperti ini dijalankan? Boleh. Karena tidak bertentangan dengan hukum Allah, sehingga silakan dijalankan, sah-sah saja. Dan itu banyak kita lakukan. Kita membuat aturan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kajian KUY dimulai 8:30. Aturan kayak gini ada gak tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah? Gak ada, makanya sering dilanggar ya. Sehingga hukum seperti ini boleh diterapkan. Masuk sekolah 7:00, kerja 8:00, nanti gaji sekian. Itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita menjumpai hukum seperti itu. Yang kedua, hukum itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi orang membuat hukum yang lain yang baru, yang tidak sama dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti bertentangan. Yang bertentangan dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika orang menggunakan hukum seperti ini, apakah dihukumi kafir ataukah tidak? Jawabannya tergantung latar belakang pelakunya. Jika yang dilakukan adalah menganggap hukum ini enggak benar, namun dia lakukan karena faktor yang lain, maka dia tidak sampai kafir, namun kufur asghar. Tapi kalau jika dia laksanakan hukum itu dengan keyakinan hukum ini sama atau lebih baik dibandingkan aturan syariah, maka pelakunya kafir. Sebagai contoh, sebuah perusahaan, pemimpin tertinggi Pak Ijo membuat aturan di perusahaan ini bahwasannya hari Senin wajib pakai baju putih. Lalu Pak Imin datang dengan pakai baju warna hitam. Nah, ketemu Pak Ijo, "Loh, kok kamu pakai baju warna hitam? Siapa yang nyuruh?" "Loh, katanya sudah ada undang-undang baru. Kalau Senin boleh pakai baju warna hitam." "Loh, siapa yang buat undang-undang kayak gitu?" "Yang buat itu manajer." "Wah, panggil manajer." Kemudian manajernya mengatakan, "Saya buat undang-undang seperti ini dan saya berhak untuk menetapkan pakaian seperti yang saya suka." Si Paimin bilang, "Kalau begitu saya ikut manajer, tidak mau ikut Pak Ijo yang punya perusahaan." Marah Pak Ijo, "Kalau kayak gini kamu buat aturan yang menentang aturan saya, keluar dari perusahaan." Tapi kalau Pak Imin mengatakan, "Oh Pak, saya lupa, keliru saya, ternyata peraturannya Pak Imin itu gak sama seperti aturan Bapak, jadi saya mohon maaf, saya melanggar undang-undang. Yang seharusnya pakai pakaian putih, dia pakai hitam." Ini orang ini lebih bisa dimaafkan, meskipun dia mengikuti undang-undangnya Pak Imin yang tidak sejalan dengan undang-undang owner perusahaan si Pak Ijo. Tapi karena dia merasa salah, dimaafkan. Tapi kalau Pak Imin merasa, "Menurut saya manajer Bapak lebih berat dibandingkan Bapak," ya wes keluar saja dari perusahaan. "Kamu nantang gak kayak gini?" Baik, Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih sempurna. Ada undang-undang syariat yang Allah tetapkan untuk seluruh umat manusia. Kalau kita membuat undang-undang baru yang tidak diatur dalam undang-undang syariat, silahkan, itu urusan pribadi. Kalau kita membuat undang-undang yang semisal seperti undang-undang syariat dengan keyakinan bahwa ini lebih layak untuk dipraktekkan dibandingkan itu, keluar dari Islam. Tapi kalau keyakinannya sebenarnya saya kayak gini ya gak enak, gak nyaman, tapi gimana lagi ya. Ada banyak faktor yang membuat saya harus bertahan di sini. Akhirnya dia memakai undang-undang itu, maka dia tidak sampai keluar dari Islam. Dan seperti ini banyak kita jumpai dalam praktek seharian kita. Ada orang misalnya dia masuk di sebuah perusahaan, kemudian karyawati gak boleh berjilbab. Tapi kalau saya berjilbab terus gimana? Wah, nanti kamu dikeluarkan. Pokoknya tidak boleh berjilbab. Akhirnya terpaksa dia gak berjilbab, mengikuti undang-undang yang dibuat oleh perusahaan. Kafir gak wanita ini? Tidak. Kenapa? Dia pinginnya berjilbab dan dia gak berjilbab karena faktor yang lain. Mungkin karena faktor takut, karena faktor nanti gak dapat kerjaan, karena faktor-faktor banyak, daripada nanti dimarahi dan seterusnya. Sehingga dalam batinnya sebenarnya dia merasa gak nyaman. Dia tahu kalau dia itu melanggar, tapi dia tetap mempertahankan karena faktor yang lain. Mafhum ya ini ya? Tapi kalau dia mengatakan, ya apa jadi perusahaan ini sudah, kalau sudah jadi undang-undang ya wajib kita taati, meskipun bertentangan dengan syariat, kita enggak gobrek syariat. Sehingga kita pakai hukum yang sudah ditetapkan oleh Pak Direktur, yang ini sakti dibandingkan undang-undang syariat. Nah ini bisa sampai pada derajat kekufuran. Wallahu a'lam. Makanya umumnya tidak ada orang yang punya keyakinan bahwa undang-undang yang dibuat oleh manusia itu sejajar dengan undang-undang syariat, kecuali karena latar belakang ideologi. Kalau bukan karena latar belakang ideologi, pasti akan ada unsur merasa bersalah dalam batinnya. Tapi kalau karena ada latar belakang ideologi, didukung dengan ideologinya, dia yakin kalau ini benar. Karena itulah para ulama menyebut tindakan bid'ah yang isinya adalah aturan ibadah tidak ada dalam syariat, itu mirip seperti membuat undang-undang baru yang bertentangan dengan undang-undang syariat. Makanya Allah sebut tindakan seperti ini seperti membuat syariat yang baru. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Anda bisa buka di surat Asy-Syura ayat 21. Surat Asy-Syura ayat 21. Yang disebut dengan tasyri', membuat syariat yang baru. Ya, membuat syariat yang baru yang itu menyamai syariat Allah. Allah sebutkan di surat Asy-Syura ayat 21. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu? Syara'u lahum, yang sekutu itu menetapkan syariat untuk mereka, minad dini, berupa agama, ma lam ya'dam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Dan itu maksudnya adalah dia membuat aturan baru dalam cara tata cara ibadah, kemudian ini dijadikan sebagai landasan ibadah, ikuti ini nanti kamu dapat pahala. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena latar belakang ideologi. Kalau latar belakangnya cuma karena kepentingan dunia, seperti ya mau gimana lagi, kalau jadi aparat ya harus gundul jenggot ya. Tidak boleh cingkrang misalnya. Kita adanya kayak gini, peraturan yang berlaku di perusahaan atau di instansi. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain seperti itu. Berarti dia kepentingannya dunia, hanya untuk masalah perut, hanya untuk masalah biar bertahan dalam pekerjaannya, tidak bisa resign. Termasuk juga misalnya lembaga ribawi yang menetapkan pokoknya setiap karyawan harus seperti ini, dia harus punya utang di lembaga tersebut dengan akad ribawi. Setiap karyawan harus punya, harus ngambil dana utang dengan akad ribawi. Ini kan undang-undang riba. Tapi dia mengikuti. Nah gimana ini, gak ada pilihan yang lain. Kalau gak kayak gini saya diminta resign, saya harus keluar. Itu urusannya urusan dunia. Dan orang itu tidak akan meyakini kalau seperti ini maka nanti saya akan dapat surga. Enggak. Keyakinan itu baru muncul ketika peraturan itu karena alasan ideologi. Makanya akan sangat sulit untuk dilepaskan dari dirinya. Sehingga ketika dia dinasihati, kalau orang yang jenis pertama tadi gampang, Pak ini melanggar syariat Pak. Kayak gini, dalilnya seperti ini, Bapak bersalah. Karena Nabi SAW melarangnya. Dia gampang untuk menerima, karena tidak ada latar belakang ideologi. Lain halnya jenis yang kedua. Mas, ini tidak boleh mas. Loh, ibadah kok dilarang? Ini ketaatan kok kenapa tidak boleh? Kami ini melarang orang untuk berbuat taat. Kok disebut ini? Akhirnya merembet kemana-mana, ya. Sehingga dia anggap ini harus dibela karena alasan ideologi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tindakan seperti ini sebagai tindakan tasyri', pensyariatan. Am lahum syuraka'u syara'u lahum. Dan syariat itu isinya undang-undang, sehingga tasyri' itu berarti membuat undang-undang. Tapi undang-undang dalam masalah bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Nah. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan 35. Waspadalah terhadap taghut. Waspadalah terhadap taghut. Taghut dari kata tagha yang artinya melampaui batas. Allah Ta'ala berfirman, falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Falamma taghal ma', ketika air itu sudah melampaui batas, hamalnakum fil jariyah, aku naikkan kalian ke atas perahu. Cerita tentang apa ini? Peristiwa Nuh alaihi salatu wassalam. Air di zaman Nabi Nuh semuanya meluap, di mana-mana keluar air. Sehingga peristiwa banjir bandang di zaman Nabi Nuh itu kejadiannya tidak lama, tapi seketika langsung air itu meluap di mana-mana. Lalu Allah mengatakan falamma taghal ma'u, ketika air itu sudah melampaui batas sehingga ketinggian manusia tidak bisa lagi menjangkaunya, hamalnakum fil jariyah, aku naikkan kalian di atas al jariyah. Gunung di zaman Nuh dengan zaman sekarang tinggi mana kira-kira? Ya? Kenapa, Pak? Karena belum jeblok. Begitu. Kalau sekarang kan jeblok jadi tanah, jeblok jadi tanah. Makanya kadang orang keduk-keduk nemu apa? Candi. Padahal candi itu dulu tinggi. Masjid ini kan tinggi ya, kita naik baru bisa ke atas masjid. Candi itu rata-rata tinggi, tapi orang ngeduk dapat candi di bawah. Candi yang di bawah itu Sambisari, wah, itu di bawah sekali. Padahal dulunya tinggi. Berarti itu keuruk berapa kali? Keuruk, keuruk, keuruk. Sampai dia menutupi seluruh permukaannya. Nah, berarti kan gunung itu meluber, mengeluarkan tanah, numpuk terus ya. Nah, kira-kira antara Nuh, gunung di zaman Nabi Nuh dengan gunung di zaman kita tinggi mana? Nuh ketika diselamatkan oleh Allah bersama kaum mukminin, anaknya mengatakan, "Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma." Nanti saya akan naik ke gunung sehingga saya enggak kena air. Lalu Allah Subhanahu wa taala Nuh mengatakan kepada anaknya, "Qala la 'asima lakumul yaum." Enggak ada yang bisa melindungi kamu pada hari itu kecuali Allah Taala. Dia sudah tinggi badannya, naik ke atas bukit yang paling atas, tetap tenggelam. Sehingga air itu melampaui batas yang sangat tinggi. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Disebutkan dalam sebagian tafsir, andaikan Allah merahmati umatnya Nuh, tentu Allah akan merahmati seorang ibu yang ibu ini membawa bayinya, kemudian ditenggelamkan oleh air, lalu dia angkat bayinya ke atas. Diangkat bayinya ke atas biar selamat. Tapi ternyata bayinya juga kena air sehingga tenggelam dua-duanya. Anda bisa bayangkan kira-kira suasananya kayak gimana. Orang kalau mati, matinya mendadak, turu kembruan bangunan, mati dah, itu perasaannya enggak main ya. Tapi kalau matinya pelan-pelan ya, air itu naik sedikit-sedikit, akhirnya dia enggak bisa nafas. Sang ibu ini gendong bayinya, ketika dia enggak bisa nafas, bayinya diangkat ke atas sehingga dia dibawa air, bayinya berada di atas permukaan air. Terus tetap air itu naik sehingga menutupi bayinya, akhirnya mati dua-duanya. Andaikan Allah merahmati umatnya Nabi Nuh, Allah akan merahmati wanita ini. Allah selamatkan mereka dan Allah sebut tagha al-ma'u. Air itu mengalami tagha. Tagha artinya melampaui batas, sehingga taghut adalah tindakan melampaui batas. Maka pada asalnya taghut itu perbuatan, tapi bisa juga digunakan untuk menyebut objek perbuatan. Allah mengutus para rasul agar memerintahkan kaumnya menyembah Allah semata dan menjauhi taghut, sebagaimana yang Allah firmankan, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh aku telah mengutus dalam setiap umat ada seorang rasul yang isinya memerintahkan, "Sembahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut." Bentuk taghut sangat banyak dan pimpinan taghut ada lima. Yang lima ini disebutkan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Qawaidul Arba. Lima bentuk taghut. Yang pertama adalah setan dan iblis, karena dia selalu menyeru manusia agar beribadah kepada selain Allah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengambil perjanjian kepada kalian wahai bani Adam, janganlah kalian menyembah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang jelas bagi kalian. Sehingga setan itu puncak taghut, karena dia yang mengajak manusia untuk durhaka kepada Allah. Insyaallah kita bisa memahami itu. Yang kedua, taghut yang kedua adalah penguasa zalim yang mengubah hukum Allah. Seperti orang yang membuat undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah. Dalilnya adalah firman Allah yang mengingkari aturan yang dibuat oleh orang-orang musyrik yang bertentangan dengan aturan Allah. Seperti firman Allah di surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dham bihillah. Yang tadi sudah kita bahas ya. Anda kasih catatan, syara'u di sini apa maknanya? membuat syariat agama yang diiringi dengan ideologi bahwa di sini adalah syariat yang benar, enggak ada yang salah, bahkan bisa mengantarkan seseorang kepada surga. Makanya tidak ada orang yang punya keyakinan sampai pada tingkatan seperti ini kalau tidak dilandasi ideologi. Yang ketiga, hakim yang tidak memutuskan hukum dengan hukum Allah. Hakim semacam ini termasuk taghut bila berkeyakinan bahwasanya hukum Allah tidak relevan lagi, atau dia membolehkan diberlakukan hukum selain hukum Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Surat Al-Ma'idah ayat 44. Sehingga dalam kejadian ini menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dengan keyakinan hukum Allah sudah tidak relevan, termasuk tindakan kekufuran. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Sehingga mengaku hal yang gaib termasuk taghut, karena ini tindakan kekufuran. Yang kelima, seseorang yang disembah atau dimintai pertolongan oleh manusia dan dia ridho untuk diperlakukan seperti itu. Banyak orang yang misalnya mengkultuskan dia, dia senang. Menyembah dia senang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni, fadzalika najzihi jahannam, kadzalika najzidz zalimin." Siapa di antara mereka yang mengatakan, "Aku adalah Tuhan selain Allah," maka akan aku beri balasan kepadanya berupa jahannam. Seperti itulah bagaimana aku memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Sehingga mukmin wajib mengingkari segala bentuk taghut agar dia menjadi mukmin yang sejati. Tayyib. Sekarang pertanyaannya, ada enggak orang soleh yang disembah? Ada. Contoh Isa alaihissalam. Contoh Uzair. Contoh yang lain, banyak sekali orang soleh. Imam Syafi'i, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, Ali bin Abi Talib, termasuk Fatimah, Hamzah, dan yang lainnya. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, berarti mereka ini taghut, karena mereka termasuk sesembahan selain Allah. Sehingga Nabi Isa taghut, Husain taghut, kemudian orang-orang soleh yang lainnya yang disembah selain Allah, taghut semuanya. Bolehkah disebut seperti itu? Maka para ulama mengatakan, taghut dilihat dari orang yang menyembahnya, dilihat dari orang yang mengkultuskan beliau. Maka orang-orang soleh ini disebut taghut karena mereka diibadahi selain Allah. Tapi kalau dilihat dari orangnya, karena mereka enggak ridho, maka beliau bukan taghut. Sehingga Ali bukan taghut, Fatimah bukan taghut, Nabi Isa alaihissalatu wassalam bukan taghut, karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Untuk bisa menjadi seorang mukmin yang sejati, maka dia harus meninggalkan taghut. "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia berarti telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang kuat, namanya urwatul wuthqa. Lan fisama laha, dan dia tidak akan terlepas darinya. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menjadi dalil bahwa ibadah kepada Allah tidak akan bermanfaat sedikit pun kecuali disertai menjauhkan diri dari beribadah kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu. Barang siapa yang mengikrarkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap segala sesuatu yang diibadai selain Allah, maka haram harta dan darahnya. Maka syarat untuk bisa disebut sebagai mukmin adalah beriman kepada Allah dan kufur kepada tauhid. Insyaallah tidak susah untuk memahami ini, dan walhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hal yang sesuai dengan fitrah seperti iman ya. Kemudian sejalan dengan fitrah manhaj yang hak, dan menolak segala bentuk tauhid. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan ke bahasan nomor 36 tentang nifaq. Nifaq sebagaimana namanya dari kata nafaq yang artinya apa? Artinya lubang. Terowongan itu bahasa Arabnya nafaq. Terowongan bahasa Arabnya nafaq. Nah, lubang nifaq itu dibuat oleh binatang ya, di masa silam dengan banyak posisi, dengan banyak posisi, sehingga ketika binatang itu buat satu lubang untuk masuk, maka dia membuat lubang yang lain untuk keluar. Ketika ada yang ngejar itu masuk, dia keluar di lubang yang lain. Makanya orang munafik disebut seperti itu, karena dia seperti orang yang punya banyak lubang. Dia bisa keluar masuk di lubang manapun. Nifaq merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Orang yang melakukan perbuatan ini disebut munafik. Orang yang melakukan perbuatan nifaq disebut munafik. Nifaq terbagi menjadi dua, nifaq besar dan nifaq kecil, atau nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, nifaq batin, nifaq keyakinan, itu munafik akbar dan pelakunya kafir. Nifaq amali itu munafik asghar, pelakunya tidak sampai kafir. Contoh nifaq amali apa, Pak? Kalau ngomong berdusta, bohong. Kalau janji diingkari. Kalau dikasih amanah khianat, debat curang. Itu model nifaq amali. Sehingga pelakunya apakah keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Maka ketika ada orang yang dia berbohong, atau ada orang yang dia janji tapi mengingkari, wo kamu munafik, kafir. Innal munafiqina fid dharqil asfali minan nar. Munafik berada di keraknya neraka. Ini ayat yang benar tapi salah tempat ya. Sehingga dia berdalil dengan dalil yang benar tapi pemahamannya yang keliru. Sekarang kita akan membaca nifaq besar. Nifaq akbar, nifaq besar yaitu menampakkan keislaman dengan lisannya tapi sebenarnya hatinya atau jiwanya mengingkari. Sehingga sebenarnya dia memusuhi Islam tapi tidak mau menampakkannya. Termasuk nifaq besar adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau sama sekali, atau mendustakan sebagian dari seluruh ajaran yang beliau sampaikan. Yang kedua, membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian dari ajaran beliau. Kalau pertama mendustakan, kedua membenarkan tapi benci. Saya itu tahu kalau yang namanya jilbab itu wajib, tapi saya benci dengan syariat jilbab. Ini masuk dalam kategori nifaq akbar. Dia muslim, KTP-nya Islam, tapi dia benci kalau ada azan. Sehingga kalau melihat ada orang yang azan itu bencinya luar biasa. Baik. Nah, tingkatan yang dibenci itu tergantung dari pemahaman umumnya masyarakat yang diistilahkan dengan ma'lumun minaddin bidarurah. Ma'lumun minaddini bidarurah. Ini bagian dari agama yang diketahui oleh semua orang. Sehingga setiap muslim pasti tahu itu. Kalau itu dibenci, dia munafik akbar. Tapi kalau belum sampai pada tingkatan ma'lum minaddini bidarurah, membenci ini apakah nifak akbar? Tidak sampai pada tingkatan nifak akbar. Contoh ya, jenggot. Betapa banyak orang yang beri jenggot. Banyak sekali. Mereka itu muslim enggak? Oh, muslim. Salat lima waktu. Bahkan adzan. Kadang jadi khatib, naik mimbar. Terus kenapa kok benci jenggot? Ini kan syariat Islam. Berarti dia munafik akbar. Tunggu dulu, jangan ngomong kayak gitu. Kenapa? Jenggot itu bagi sebagian orang, bagi sebagian orang tidak dianggap sebagai bagian dari agama, tapi dianggap sebagai tradisi. Tradisi dan budaya Timur Tengah menurut sebagian orang. Karena itu ketika mereka membenci seperti itu, bisa jadi karena masalah tradisi. Gak senang dengan tradisi Timur Tengah, meskipun dia senang dengan tradisi Korea. Ya kan, sama-sama tradisi yang datang dari luar. Dia lebih senang Korea dibandingkan Saudi misalnya, atau dibandingkan Timur Tengah. Sehingga kebencian di sini bukan berasal dari benci terhadap Islam, tapi benci karena alasan ini budaya, atau karena alasan ini identik dengan orang yang suka ngebom, teroris dan seterusnya. Sehingga kebencian di sini kebencian yang sifatnya apa? Bukan latar belakang agama. Maka dalam kasus ini statusnya adalah nifaq asghar. Paham ya? Tapi kalau dia ma'lum minaddini bidarurah, semua orang itu paham itu bagian dari agama. Saya itu benci sekali sama orang yang sholat. Nah itu bahaya itu. Benci sholat bahaya. Benci Quran. Ini kitab kok isinya ngajarkan pemberontakan. Kitab isinya ngajarkan teroris. Benci terhadap Al-Quran. Maka dia nifak akbar. Meskipun KTP-nya mengatakan muslim. Meskipun yang dibenci cuma sebagian. Nah, sekarang kita akan lihat benci jilbab. Kalau benci cadar, benci cadar, munafik enggak? Tidak. Kenapa? Hah? Bukan masuk kategori apa tadi? Ma'lumun minaddin bidarurah. Ma'lumun minaddin bidarurah itu semua orang paham ini syariat agama. Sehingga masalah cadar, banyak orang muslim yang benci ya, gak suka dengan cadar. Terus gimana ini? Ya, kebencian itu karena dia gak tahu. Menurut dia cadar itu budaya yang berasal dari Yaman atau berasal dari Arab dibawa ke Indonesia. Wah, ini tidak sejalan dengan budaya nasional misalnya. Tidak sejalan dengan budaya Nusantara misalnya. Akhirnya mereka menolak. Mereka enggak mau. Maka model seperti ini masuk dalam kategori apa? Nifaq asghar, tidak sampai akbar. Jilbab. Nah, ini mungkin lebih berat lagi. Karena hampir semua muslim paham jilbab itu bagian dari agama. Meskipun masih ada orang muslim yang enggak paham kalau jilbab itu bagian dari agama. Ya, mungkin karena pengaruh ajaran liberal atau pengaruh yang lainnya. Ya, wa ala kullin, kesimpulannya objeknya itu bertingkat. Semakin tinggi tingkatan objek yang dibenci, dalam arti enggak ada satupun orang yang enggak paham kalau ini bagian dari agama, maka membenci objek ini munafik akbar. Ya. Salat, masjid, benci masjid. Terus apa lagi? Al-Quran, termasuk membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada orang yang banyak benci sahabat. Ada banyak orang yang benci sahabat, benci tokoh-tokoh agama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dibenci, Syekhul Islam dibenci, Ibnu Qayyim dibenci. Dan kebencian itu muncul karena bisa jadi latar belakang beda pendapat yang dianggap terlalu prinsip menurut mereka, sehingga dibenci. Ini tidak kita katakan sampai pada derajat nifak akbar, karena syubhatnya dalam hal ini sangat besar. Berbeda dengan benci Nabi SAW. Nah, itu sudah tidak ada syubhat lagi. Kamu kok benci Nabi, kenapa? Nah, beliau itu istrinya banyak misalnya ya. Masa istri kok 11, 9? Ya itu kan urusan pribadi beliau, bukan urusan kamu. Tapi saya gak suka kayak gitu, saya benci beliau. Ya sudah, kafir. Orang ini keluar dari Islam. Yang ketiga, merasa senang dengan kekalahan Islam dan merasa benci ketika Islam tersebar. Nah, ini masuk nifak akbar ya. Sehingga ketika banyak orang yang mengenal Islam, dakwah Islam berkembang, dia benci. Sementara ketika kaum muslimin kalah, dia malah senang. Ini termasuk nifak akbar. Dan kita jumpai ini ada pada ciri orang liberal di Indonesia. Sehingga ketika mereka melihat perjuangan misalnya kaum muslimin Palestina melawan Israel, kok menang? Menurut berita, oh menang. Berhasil mengalahkan sekian, berhasil membunuh sekian pasukan Israel. Nah, itu orang liberal enggak suka. Wah, ini agama teroris. Tapi giliran Israel menjajah dan menindas kaum muslimin, mereka santai saja. Kejadian Rohingya itu kurang apa lagi? Genosida yang terang-terangan dan ada di permukaan, sehingga siapapun pasti paham. Tapi sampai pun pada tingkatan seperti itu, masih ada orang yang menganggap bahwasanya ini sesuatu yang ya, yaitu prestasi bagi apa, Myanmar membersihkan etnik yang menurut mereka itu sebagai perusuh di negaranya. Dan Dubes Indonesia ketika apa dihubungi, kan di sini tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Pada waktu mau menyalurkan dana donasi, oh di sini tidak ada apa-apa, aman-aman saja, semuanya santai, kaum muslimin hidup damai di sini. Yang model-model orang kayak gini ya, yang wallahu alam apakah imannya masih ada atau tidak. Tayyib. Orang yang melakukan perbuatan nifak besar ini akan mendapatkan azab yang lebih berat dari orang kafir, karena bahaya mereka lebih besar. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, dia berada di keraknya neraka, dan engkau tidak akan jumpai mereka memiliki penolong. Karena itulah di awal-awal surat Al-Baqarah Allah bercerita tentang orang munafik. Allah bercerita tentang orang kafir hanya dengan 2 ayat, sedangkan Allah bercerita tentang orang munafik dengan 13 ayat. Karena bahaya mereka lebih besar. Kita menyaksikan orang sufi yang notabene adalah orang Islam. Mereka melaksanakan sholat dan puasa, tapi sungguh mereka sangatlah berbahaya, karena mereka merusak akidah umat Islam. Mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah, padahal itu syirik besar. Mereka mempercayai bahwa Allah berada di mana-mana dan menafikan kalau Allah berada di atas arsy. Semua keyakinan mereka tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelumnya. Atau peran para penjajah di negeri muslim itu salah satunya adalah kerjasama dengan sufi di daerah itu. Dan itu disaksikan oleh sejarah. Ya, berulang seperti itu terus. Penjajahan-penjajahan di negeri Muslim itu rata-rata peran besarnya adalah orang Sufi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan poin yang kedua adalah nifaq kecil. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan nifaq kecil bila dia melakukan sebagian perbuatan yang menjadi ciri dan karakter orang munafik tulen. Atau yang tadi kita istilahkan apa? Nifaq amali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada tiga. Kalau ngomong dusta, kalau janji suka mengingkari, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat sifat, siapa yang memilikinya maka dia menjadi munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun, dan siapa yang melakukan salah satu dari sifat ini, kanat fihi khaslatun dan nifak, berarti dia telah melakukan salah satu dari kemunafikan. Apa itu? Hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan. Apa saja itu? Wa idza hadatha kadzaba, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau ngasih janji suka mengingkari. Wa idza ahada ghadara, dan jika dia buat kesepakatan dia khianat. Wa idza khasama fajara, dan ketika berdebat dia curang. Nah, ini sifat-sifat orang munafik. Munafik amali kalau dilakukan sekali tadi apa, Pak? Berarti dia meniru perbuatan orang munafik tapi tidak sampai menjadi munafik. Nah, ini kaidah ya. Ada perbuatan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah, atau perbuatan orang munafik, atau perbuatan orang musyrik. Lalu perbuatan ini dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah muslim ini jadi kafir? Jawabannya tidak. Tapi yang benar, muslim ini melakukan salah satu kebiasaan orang kafir. Contoh ya. Contohnya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang memberontak pemerintah yang sah, kemudian dia mati, beliau menyebut mata mitatan jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu mati muslim atau mati kafir? Jawabannya, dia mati dalam kondisi melakukan salah satu perbuatan orang jahiliyah, yaitu gak punya pemimpin. Orang jahiliyah itu kan gak punya pemimpin, adanya suku kecil, kecil, kecil, kecil gitu ya. Mereka belum disatukan dengan seorang pemimpin. Akhirnya yang terjadi apa? Suku kecil-kecil ini saling caplok-caplokan ya. Ketemu berantem, nanti ada yang mati, terus pisah lagi, nanti balas dendam, berantem lagi. Akhirnya mereka saling tegang antara satu suku dengan suku yang lain. Makanya cara orang jahiliyah di masa silam untuk menghimpun kekuatan adalah dengan melakukan apa? Dengan melakukan halif. Halif itu persahabatan. Maka suku A halif suku B, suku B halif suku C, halif suku D. Mereka melakukan persahabatan untuk menghimpun kekuatan. Nah, sehingga ketika menghadapi kekuatan yang lain, ini juga melakukan halif. Nah, akhirnya perjanjiannya, kalau A diserang, B wajib bantu. B diserang, A wajib bantu. Nah, itu halif. Nah, ini kan dilakukan di zaman sekarang ya. Bonek sama Kediri itu gabung ya. Musuhnya Arema. Kediri itu apa namanya? Hah? Persik. Persik. Persik ya. Itu gabung, maka genderanya kan gabung, gendera Persebaya dengan Persik gabung. Tapi Arema anti, nah, gitu kan. Pada waktu saya di Kediri ada pertandingan tuh. Ini di sini enggak ada bendera Arema sama sekali. Ada itu dibakar. Tapi Persebaya digabungkan. Nah, itu model cara jahiliyah kayak gitu. Ini gabung dengan ini lawan ini. PSS gabung dengan Persela misalnya. Lawannya Mataram. Nggih. Betul, Pak. PSS sama Mataram akur enggak? Enggak akur. Padahal tonggo ya. Lah model seperti ini, cara jahiliyah untuk menghimpun kekuatan. Itu namanya halif. Ini halif A suku A, halif suku B, halif suku C. Nanti kalau diserang, ini wajib bantu. Nah, cara seperti yang mereka lakukan sehingga mereka tidak punya pemimpin. Maka kalau ada orang Muslim memberontak dan tidak mau mengakui pemimpinnya, berarti sama seperti gayanya orang jahiliyah ini. Karena itu kalau dia mati dalam kondisi kayak gini, ya mati seperti orang jahiliyah. Tapi dia tidak kafir, artinya mati dalam kondisi membawa dosa besar. Nifaq kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tapi termasuk dosa besar yang harus dijauhi. At-Tirmidzi mengatakan makna nifaq pada hadis di atas menurut para ahli hadis adalah nifaq dalam perbuatan saja, yaitu nifaq amali. Adapun nifaq tulen, nifaq besar adalah nifaq yang mendustakan ajaran Islam seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Tayyib. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan insyaallah untuk berikutnya kita akan membahas tentang wali Allah dan wali setan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada yang mau disampaikan silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita sambung ke bab 37. Wali Allah dan wali setan. Ada istilah wali, ada istilah maula. Ada istilah wali, ada istilah maula. Dalam doa yang kita baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Lanjutannya, anta waliyuha wa maulaha. Hafal insyaallah doa ini ya. Hafal ya. Doa memohon kepada Allah agar jiwa kita dijadikan jiwa yang bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan bagi jiwaku. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa ini. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah wali bagi jiwa ini dan maula bagi jiwa ini. Lalu apa beda antara wali dengan maula? Wali artinya adalah sosok yang dekat. Maula yang mengurusi, yang memberikan perhatian dan seterusnya. Maka manusia bisa menjadi wali Allah karena Allah wali baginya. sehingga manusia bisa dekat dengan Allah karena Allah dekat dengannya. Dan Allah akan menjadi maula bagi siapapun yang menjadi walinya. Karena itu definisi wali adalah orang yang dekat dengan Allah. Siapakah mereka? Allah sebutkan di surat Yunus ayat 62-63. Pengertian wali yang Allah sebutkan di surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, mereka tidak pernah merasa khawatir dan tidak pernah sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga definisi wali di sini yang Allah sebutkan adalah orang yang dekat dengan Allah karena dia mukmin muttaqi. Mukmin yang bertakwa. Al-mukmin at-taqi, seorang mukmin yang bertakwa. Ayat di atas menjelaskan bahwa wali-wali Allah adalah orang mukmin yang bertakwa, yang selalu menjauhi kemaksiatan, yang hanya mau berdoa hanya kepada Allah semata. Wali Allah terkadang mendapatkan karomah di saat-saat mereka membutuhkan, seperti yang terjadi pada Maryam yang mendapatkan rizki berupa makanan di mihrabnya. Padahal makanan yang dimiliki oleh Maryam itu tidak ada di tempat itu, tidak ada di musim itu. Maryam mendapatkan buah yang bukan musimnya. Bukan musim mangga, ada mangga. Bukan musim durian, ada durian. Sifat-sifat kewalian memang ada, tetapi itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang mukmin yang ahli tauhid. Mukmin taat dan ahli tauhid. Baik. Nah, selalu orang membuat rumus seperti ini. Wali Allah itu sama dengan karomah. Maka kalau ada wali, ada karomah. Tidak ada karomah, enggak ada wali. Jadi hubungan berimplikasi ya. Biimplikasi. Yang dulu begini kan, anak panah dobel ya. Wali, anak panah dobel, karomah. Ada wali, ada karomah, ada karomah, ada wali. Maka kalau ada wali enggak ada karomah, walinya batal. Sehingga siapa yang punya karomah pasti wali. Nah, gitu. Tapi ngasih definisi karomahnya ngawur, yang dilihat karomahnya. Karena iman dan takwa itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Karomahnya. Ya, maka orang menilai dengan yang kelihatan, yaitu karomahnya, iman dan takwanya enggak dinilai. Rumus tadi kan? Wali berimplikasi karomah, karomah berimplikasi wali. Sehingga siapa yang wali berarti dia punya karomah. Karena itu orang yang punya karomah pasti wali. Padahal dua kesimpulan ini dua-duanya salah. Tidak semua wali punya karomah dan tidak semua yang punya karomah wali. Karena itu karomah tidak menjadi syarat bagi orang untuk dikatakan sebagai wali Allah, karena Allah tidak mensyaratkan hal seperti itu. Yang jelas, orang fasik atau musyrik yang berdoa dan memohon kepada selain Allah tidak akan mendapatkan karomah dari Allah. Karena bagaimana mungkin orang-orang yang tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau menyembah hanya kepada Allah akan mendapatkan penghargaan dan kemuliaan dari Allah. Sehingga yang lebih tepat bagaimana? Wali terkadang memiliki karomah. Dan banyak wali yang juga tidak punya karomah. Kemudian ketika orang memiliki karomah pasti wali. Tapi tidak semua kesaktian karomah. Begitu, paham ya? Dia punya karomah. Apa karomahnya? Dia itu kalau tahajud semalam suntuk tiap hari. Wah itu karomah itu. Wah itu karomah. Betul itu karomah. Kuat untuk sholat malam. Dia pernah misalnya didatangi cahaya. Nah, terus dia bisa bicara dengan cahaya. Nah, atau kejadian-kejadian luar biasa. Karena karomah pasti diberikan kepada wali. Karena tadi kan kata beliau, karomah tidak mungkin Allah berikan kepada orang musyrik ahli maksiat. Bagaimana mungkin orang yang durhaka kepada Allah dikasih kemuliaan oleh Allah dalam bentuk karomah? Karena itu karomah sifatnya apa, Pak? Pemberian dari Allah dan tidak bisa diusahakan. Sehingga karomah tidak bisa diperoleh berdasarkan warisan turun-temurun dari nenek moyang. Akan tetapi dia didapatkan dengan iman dan amal saleh. Adapun kalau kita menyaksikan adanya sebagian alil bid'ah yang memukulkan besi ke tubuhnya namun tidak luka sedikit pun, atau menjilat api namun tidak cedera, atau keajaiban yang lainnya, maka tidak lain itu adalah bantuan setan. Seperti ilmu kebal, itu bukan karomah, tapi itu istidraj, ya. Dibuat oleh Allah mampu seperti itu agar mereka semakin tenggelam dalam kesesatannya. Dajjal itu sakti, tapi dia musuh Allah dan bukan wali Allah. Allah Ta'ala berfirman, Kul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Katakanlah ya Muhammad, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarkanlah Allah yang maha pemurah memperpanjang waktu baginya, sehingga dia sesat dan usia sesatnya panjang. Coba sesat, usia sesatnya panjang. Bisa jadi mati dalam kesesatan. Mereka yang pernah pergi ke India niscaya akan bisa menyaksikan atraksi orang-orang majusi kafir yang lebih dari perbuatan para wali tadi yang dianggap wali. Mereka saling menebas pedang antara satu sama yang lain, tapi tidak menimbulkan luka sedikit pun. Walaupun begitu, Islam tetap tidak membolehkan perbuatan-perbuatan semacam ini, karena perbuatan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabatnya. Seandainya perbuatan tersebut mengandung kebaikan, pastilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mencontohkannya. Baik, kita punya kesimpulan tadi ya, karomah murni pemberian, maka tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dipelajari. Dan ini bagian pembeda yang paling gampang. Apa beda antara sihir dan karomah? Pembeda yang paling gampang adalah sihir bisa dipelajari, karomah tidak bisa dipelajari. Maka kalau ada orang yang mondok dalam rangka mencari karomah, itu yang benar. Mondok dalam rangka belajar sihir. Karena yang namanya karomah gak bisa dipelajari. Loh, kiainya itu sakti. Ya itu tapi tidak bisa dipelajari. Kalau betul itu karomah, tidak bisa dipelajari. Sehingga kalau ada orang yang mondok tapi niatnya mencari karomah, berarti dia mondok dengan niat untuk belajar sihir. Menurut persepsi kebanyakan orang, yang namanya wali adalah orang yang mampu mengetahui hal yang gaib. Perkara gaib yang tidak mampu diketahui kecuali oleh Allah saja. Memang terkadang ada perkara gaib yang ditampakkan sebagian kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manir tadamir rasul. Hanya dialah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak akan menampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada para rasul yang dia ridhoi. Sehingga Nabi tahu perkara masa depan, dajjal seperti apa. Secara tegas ayat di atas menyebutkan bahwa perkara gaib bisa saja dinampakkan oleh Allah secara khusus kepada nabinya. Jadi tidak kepada sembarang orang. Sebagian orang beranggapan bahwa setiap kuburan yang di atasnya terdapat kubah maka itu adalah kuburan wali Allah. Padahal bisa jadi yang dikubur di dalamnya adalah orang kafir atau orang fasik, atau bahkan malah orang yang, atau tidak ada orangnya yang ada di dalam kuburan tadi. Ya. Membangun satu bangunan di atas kuburan diharamkan oleh Islam. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, atau disebutkan dalam hadis sahih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qabru wa ayu bina alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu ditajesis dan dibangun. Ditajesis itu dilepo. Ya, diaci. Namanya ditajesis. Jika demikian keadaannya, tidak mungkin seorang wali dikubur di masjid, atau tidak mungkin kuburan seorang wali terdapat bangunan semacam kubah di atasnya, karena hal ini pelanggaran syariat. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal juga bukan merupakan salah satu tanda kewalian, karena bisa jadi itu adalah bunga tidur yang berasal dari setan. Meskipun mungkin orang hidup ketemu orang mati dalam mimpi. Coba kita ceritakan contoh khurafat yang bukan karoma. Dalam salah satu edisinya di judul, di bawah judul Khurafat Ad-Dasuki, di majalah At-Tauhid ditulis, dalam catatan pinggir kitab As-Sawi disebutkan, sesungguhnya Ad-Dasuki bisa berbicara dengan segala bahasa. Bahasa asing, bahasa suryani, bahasa binatang, dan bahasa burung. Dia berpuasa sejak dalam buaian ibunya. Masyaallah. Poso sejak bayi. Dia bisa melihat Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga bayi ini kalau pas lagi Senin Kemis enggak mau menyusu. Bisa melihat Lauhul Mahfuz, telapak kakinya tidak menginjak bumi. Masyaallah. Dia bisa merubah nasib muridnya dari sengsara menjadi bahagia. Dunia dalam pandangan dia laksana cincin yang ada di tangannya. Dia pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Kita kalau baca kayak gini malu gitu ya. Sing maca wae isin. Coba yang kayak gini diceritakan kepada non muslim. Kami itu punya kiai kayak gini. Wah, terus Tuhanmu kayak apa wong kiainya saja kok kayak gitu? Itu semua adalah ucapan batil, tidak akan ada yang mau mempercayainya kecuali orang-orang bodoh saja. Dan itu adalah perkataan yang penuh dengan kekufuran. Bagaimana mungkin dia bisa melihat Lauhul Mahfuz, sedangkan Nabi Muhammad SAW saja yang merupakan pemimpin seluruh makhluk tidak pernah melihatnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengubah nasib muridnya menjadi dari sengsara jadi bahagia? Jelas semua itu adalah khurafat yang dibuat-buat oleh orang sufi, ya, yang congkak. Mereka tidak sadar kalau sedang berada di dalam kesesatan yang jauh. Karena itu wahai para pembaca, hindarilah kitab-kitab yang banyak mengandung khurafat seperti itu. Di antaranya adalah Tabaqat Kubra Asy'arani, Khazina Al-Asrar, Nuzhah Al-Majalis, Ar-Raud Al-Fa'iq, dan Mukasyafatul Qulub karya Al-Ghazali. Kemudian Al-Ara'is karya Al-Tha'alibi. Yang kita kadang baca itu malu kita. Kitab-kitab tersebut di atas haram hukumnya dicetak dan disebarluaskan. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Dan isinya hanya madarat. Diceritakan Abdul Qadir Al-Jailani pernah mendapatkan pengaduan dari seorang ibu. Wahai Syekh, putra saya yang sangat saya cintai, yang sangat saya sayangi, baru saja meninggal dunia. Tolong saya, ini putra satu-satunya yang sangat saya cintai. Akhirnya Syekh Abdul Qadir minta sang ibu, kamu tetap tenang di sini. Beliau masuk ke dalam rumah, terus melepaskan ngerogo nyawa, ya, ngerogo sukmo, ya. Nyawanya lepas, mengejar malakul maut Israel. ketemu di awang-awang. Lalu terjadilah perdebatan. Saya Abdul Qadir, kamu mau apa? Saya mau ngambil nyawa anak itu, tidak saatnya saat ini kau wafatkan dia. Enggak bisa, ini sudah meninggal. Kalau begitu saya akan ambil paksa. Oh, enggak bisa. Duel antara Syekh Abdul Qadir dengan Malakul Maut. Kalah Malakul Maut sehingga wadah yang itu dijadikan sebagai tempat untuk menampung nyawa yang meninggal di hari itu tumpah. Akhirnya semua nyawa balik ke jasadnya, sehingga yang mati ketika itu hidup lagi semuanya, termasuk anak ini. Masyaallah. Ya ini krungu tok wis isin. Kayak gini kok dipercaya. Dan itu ya ada yang percaya kayak gitu. Waliyadzubillah. Wallahul musta'an ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bacakan beberapa pertanyaan ya. Suami saya hobi klenik, tahlil, berjanjen dan puasa weton. Puasa apa ya? Neton. Tulisannya neton. Yang bisa dikatakan syirik bid'ah, bagaimana seharusnya menyikapi? Ini lebih susah dibandingkan suami ngerokok ya. Karena dia punya ideologi, sehingga dia anggap apa yang dia lakukan semua ini yang akan mengantarkan dirinya kepada kebahagiaan. Maka yang perlu dibuktikan adalah nek kowe ngelakoni kaya ngene iso sugih, tak ikuti. Nyatane yo kere terus. Sehingga ditantang saja dan sesekali diajak kajian. Coba lihat kajian di situ. Dan biasanya model orang seperti ini terlalu bergantung kepada yang lain. Harapannya terlalu besar untuk bisa sukses dengan praktek ibadah yang dia kerjakan. Makanya ini termasuk berbahaya. Dan kami sarankan bagi ibu di bagian yang berbahaya seperti klenik-kleniknya ya. Seperti klenik-kleniknya Anda harus bersikap agak lebih tegas. Pokoknya ini tidak boleh. Kalau tidak mau ditinggalkan ya, pilihannya aku tinggalkan kamu. Tinggalkan klenik atau aku tinggalkan kamu. Kuat mana biasanya? Sing lanang apa sing wedok? Saya punya kucing. Sebenarnya kucing itu kucing liar, tapi sering saya kasih makan, jadi di rumah saya terus. Masalahnya kucing itu hamil sudah 2 kali ini dan anaknya banyak. Saya keberatan untuk memberi makan kucing tersebut. Kalau anak kucing tersebut kondisinya sudah tidak menyusu sama induknya, saya berikan ke tetangga untuk dipelihara, bolehkah? Jawabannya boleh, silahkan. Seumpamanya kalau dibuang di pasar biar nyari makan sendiri juga boleh. Yang enggak boleh, yang enggak boleh dikurung, enggak dikasih makan. Nah, itu enggak boleh. Buang kucing hukumnya boleh. Karena kan kita enggak ngurung. Loh, terus nanti makan dia dari mana? Oh, dia bisa cari makan sendiri. Tidak harus kita kasih. Sehingga misalnya Anda buang semuanya silakan, tapi taruh di tempat yang kira-kira kucing itu bisa cari makan. Ya. Kalau buangnya di tengah waduk ya mati dia. Tenggelam kan. Tapi misalnya di pasar itu pasti dia dapat. Atau di tempat-tempat yang umumnya di situ ada banyak makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi diterangkan mati saat memberontak pemimpin adalah mati jahiliyah. Bagaimana jika memang pemimpinnya memaksakan pada kekufuran kepada Allah? Seperti Nabi Musa yang tidak mau menyembah Fir'aun. Sebagaimana dengan saudara kita di Suriah yang memberontak pemimpin Syiah. Pemimpin yang saya maksud di sini adalah pemimpin Muslim. Kalau pemimpinnya kafir, maka boleh diberontak hanya saja dengan ketentuan yang sangat ketat, ya. Karena kaitannya dengan apakah di situ ada maslahat besar atau tidak ada maslahat. Al-Wahhab salah satu nama Allah. Kelompok Al-Wahhab bisa dikatakan pujian jika dilihat dari artinya. Oh, ini catatan, ini bukan pertanyaan. Salah ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.